Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-sam'a wa huwa as-sami'ul 'alim wa huwa alladzi khalaqa al-basara fa huwa as-sami'ul basir. Ikhwani fid din, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Qala 'azza min qa'il fi muhkam at-tanzil: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله وصدق رسوله الكريم. إخواني في الدين، أعزني وإياكم أجمعين. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini. Ia masih berkenan mencerahkan hati kita guna mendengarkan nasihat-nasihat dari manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sebagian mereka dijanjikan oleh Allah syurga. Dan secara umum mereka semua adalah manusia-manusia yang hidup di masa yang penuh dengan keberkahan. Ikhwani fid din, a'azzani wa iyyakum ajmain. Melanjutkan pembahasan dari kitab Mawa'idhus Sahabah. Lanjutan dari pembahasan kita adalah masih mengenai nasihat dari orang yang dijuluki dengan Al-Faruq. Al-Faruq artinya adalah orang yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Baik, marilah kita lanjutkan pembahasan dari nasihat-nasihat Umar ibn Al-Khattab yang dikenal dengan Al-Faruq. Beliau berkata: Wailun lidayyanil ardi min dayyanis samai yawma yalqawna illa man ammal adala wa qadha bil haqq wa lam yaqdi bihawan wa la liqarabatin wa la liragbatin wa la lirahbatin wa ja'ala kitaballahi mir'atahu baina aynaihi. Beliau mengatakan, wailun. Wailun biasa kita dengar baik di Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Di antaranya mungkin sering kita dengar di surat pendek, wailul likulli humazatil lumazah. Atau, fawailul lil musallin. Wail kadang diterjemahkan dengan biwadin fi qa'ri jahannam. Adalah sebuah lembah di neraka jahannam. Namun secara bahasa, wailun adalah sebuah kalimatul jazr yang artinya kalimat untuk memberikan efek rasa takut atau shock terapi. Yang kalau kita terjemahkan, celakalah. Wailun, celakalah. Siapa yang mendapatkan kecelakaan? Lidayyanil ardi min dayyanis samai yawma yalqawna. Celakalah Dayyan. Dayyan artinya adalah al-qadi atau al-hakim, yaitu para hakim, penegak hukum. Min dayyanis samai yawma yalqawna. Jika mereka berjumpa dengan Allah di hari perjumpaan dengan Allah, di hari penghakiman. Illa man ammal adla, kecuali seorang hakim, seorang qadhi yang memimpin dengan keadilan. Wa qada bil haqq, dan memutuskan perkara dengan kebenaran, yaitu dengan al-Islam. Walam yaqdi bihawan, dan tidak menghukumi, memutuskan sebuah perkara dengan hawa nafsu. Wala liqarabah, dan bukan juga menghukumi manusia, memberikan sebuah keputusan berat sebelah karena adanya hubungan kekerabatan. Wala liragbatin wala lirahbah, dan juga bukan karena ada keinginan, ragbah. Keinginan, karena misalnya ada pertikaian antara A dengan B karena si A memiliki sesuatu yang diinginkan oleh hakim, maka kemudian keputusannya berat sebelah. Ini disebut ragbah, ada keinginan dari si A. Wala li rahbah, dan juga bukan karena takut. Ar-rahbah, kita sering dengar nama kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, itu artinya atau bermakna rahbat minas sultan, takut karena adanya tekanan dari atasan, dari yang lebih tinggi dari seorang hakim. Wa ja'ala kitaballahi mir'atahu baina ainaihi, dan ia yaitu hakim yang akan selamat dari murkanya Allah adalah hakim yang menjadikan kitabullah panduan dari hukum-hukum yang ia putuskan. Karena pada hakikatnya hakim itu hanya pelaksana dari hukum-hukum Allah. Ikhwani fid din a'azzani wa iyyakum ajma'in. Lalu sang muallif melanjutkan pembahasannya dengan mengatakan, hina yatahaddatsu Umarul Faruq 'anil 'adli fayanbaghi lil adani an tunsit. Ketika Umar ibn al-Khattab al-Faruq berbicara mengenai keadilan, fayan bagi, maka seharusnya dan selayaknya, lil adan, adan jamak daripada udun yang artinya telinga-telinga, antun sit, untuk dia mendengarkan. Fa innahu alladhi duribal mathalu bi adli, karena Umar al-Faruq lah yang dijadikan permisalan percontohan dari keadilan. Wasaratir rukban bi akhbari, dan orang-orang yang melakukan safar jauh mengabarkan berita-berita tentang keadilan Umar. Jadi kalau kita berbicara tentang keadilan di zaman sekarang, mungkin masih sangat dipertanyakan, apalagi orang-orang yang di atas kita. Namun kalau Umar Al-Faruq, Umar Ibn Al-Khattab yang berbicara, maka semua selayaknya harus mendengarkan nasihat ini. Innal faruqa hinama ya'idu man tawalla adna wilayatin min wilayatil muslimin. Karena sesungguhnya Umar ibn al-Khattab ketika menasehati seseorang yang menjabat kedudukan terendah dari kedudukan-kedudukan yang diberikan oleh kaum muslimin atau yang berada di kalangan kaum muslimin, fa innahu ya'iduhu wa huwa alladhi 'asha hammal wilayah wa ghammal mas'uliyah. Karena dia menasehatinya berdasarkan pengalaman. Karena dia hidup 'asha hammal wilayah. Hidup bersama dengan kegundahan, kegelisahan akibat kepemimpinan. Kita tahu bahwa Umar Al-Faruq atau Ibn Al-Khattab ini adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan kondisi masyarakatnya. Sampai kisah yang sering kita dengar adalah bahwa beliau mengangkat karung beras atau karung gandum untuk rakyatnya sendiri. Wa ghammal mas'uliyah, dan juga beliau telah merasakan pahit getirnya. Gham artinya adalah mendung atau gelapnya tanggung jawab, berat. Wa huwa alladhi talama dharafat uyunuhu minad dam', dan beliaulah orang yang selalu mengucurkan air mata karena takutnya akan tertanggung jawaban kepemimpinan. Khaufan min su'alillahi an ra'iyatihi allati istar'ahu Allahu 'alaihim. Takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang rakyatnya yang Allah titipkan kepadanya. Wa huwa alladhi kana yaqul, dan beliaulah yang selalu berkata, law matat syatun ala syattul furati da'iatan ladhanantu anna Allah ta'ala sa'ili anha yawmal qiyamah. Seandainya ada anak kambing atau seekor kambing meninggal karena dia hilang dari sang pemiliknya di syattul furat, di sungai Efrat, ladhanantu anna Allah ta'ala sa'ili, maka aku pasti, aku yakin bahwa Allah, aku mengira bahwa Allah nanti akan mempertanyakan kepemimpinanku atas kambing tersebut pada hari kiam. Masya Allah, beginilah seharusnya seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Innal faruqa bimaw'idatihi hadihi yunabbihu al-qudata khususan ala a'zamil mawani' allati tahulu bainal insani wa bainal qada'i bil haqq. Sesungguhnya Umar ibn Al-Khattab Al-Faruq dengan nasihatnya ini sedang memberikan peringatan kepada para qudat, para qadi, para hakim, khususnya ala a'zamil mawani', mengenai penghalang-penghalang terbesar, allati tahulu bainal insani wa bainal qada'i bil haqq, yang menghalangi antara seorang manusia dan penghakiman dengan cara yang benar. Artinya mengingatkan bahwa di sana ada mawani', penghalang-penghalang dari seseorang dari berhukum dengan hukum Allah dengan cara yang benar. Wahiyya arba', dan penghalang-penghalang itu ada empat. Yang pertama kata beliau, al-hawa, hawa nafsu. Hawa nafsu ini sebagaimana yang kita tahu bahwa la'ammaratun bisu, selalu cenderung mengajak manusia kepada hal-hal yang negatif, yang menyimpang, yang menyelisihi kebenaran. Maka ketika seorang hakim menghukumi dengan hawa nafsunya, yang terjadi adalah tentu ketimpangan atau ketidakadilan. Bisa berupa arogansi, atau karena hakim tidak mau mendengarkan saksi-saksi, kekeh dengan keputusannya yang jelas-jelas salah. Nah, tentu ini adalah sebuah kedzaliman yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka takutlah kita, ingatlah kita. Mudah-mudahan di antara para pendengar ini adalah ada manusia-manusia yang diamanahi oleh Allah sebagai, atau bukan diamanahi saja, bahkan diuji dengan posisinya sebagai hakim di dunia. Maka perhatikanlah bahwa menghukumi dengan hawa nafsu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, yaitu dari hal-hal yang menghalangi manusia dari berlaku adil, terutama seorang hakim, adalah al-qarabah, adanya kekerabatan. Karena si fulan adalah keponakannya, bersengketa dengan tetangganya si B, masalah tanah misalnya, maka kecenderungan, dorongan, tekanan dari kerabat-kerabat lainnya misalnya akan bisa jadi menelurkan keputusan yang berat sebelah. Karena kerabatnya maka ditolong, dibantu, dimenangkan atas perkara yang sedang dihadapinya. Yang berikutnya adalah ar-ragbatu fil athma'. Ar-ragbah fi artinya kecintaan, keinginan. Fil athma', al-athma' adalah keinginan yang sangat. Keinginan yang sangat terhadap keduniaan. Dikarenakan seorang hakim menginginkan sesuatu dari kliennya atau dari terdakwa atau mungkin dari orang yang bersengketa, salah satu pihak di antaranya, maka keputusannya bisa jadi melenceng dari kebenaran, mengikuti keinginannya. Yang berikutnya adalah ar-rahbatu min dhi sultan. Sebagaimana yang kita katakan tadi, ar-rahbah adalah rasa takut, min dhi sultan, dari orang yang memiliki kekuasaan. Kita sudah saksikan di negara kita ini bagaimana yang benar menjadi tontonan cemoohan dan yang salah tersenyum lebar karena dimenangkan di pengadilan. Itu semua tidak lepas dari empat hal ini. Baik karena hawa nafsu atau karena kedekatan sang penguasa atau sang hakim dengan yang orang yang bersengketa, atau nah ini yang paling banyak kayaknya, yang bersengketa adalah pemilik saham terbesar atau pemilik harta terbanyak, miliarder di Jakarta misalnya, di Jabodetabek, maka berapapun ia berani memberikan yang diinginkan oleh sang hakim, maka keputusannya akan mengikuti keinginan sang kliennya tadi. Yang terakhir juga adalah ar-rahbah min dhi sultan, rasa takut dari orang yang punya kuasa. Kuasa ini bisa berarti kuasa karena dia punya jabatan yang lebih tinggi, bisa juga karena yang bersengketa ini memiliki harta banyak, punya link, punya lobby yang kuat kepada orang-orang yang di atasan sang hakim, maka kemudian melakukan tekanan-tekanan sehingga keputusannya menjadi berpihak kepada orang tadi. Maka ingatlah, wahai saudara-saudaraku, yang mudah-mudahan kita semua dilindungi dari keputusan-keputusan hakim yang menyimpang. Dengarkanlah bahwa nasihat Umar ini bukan hanya kepada para hakim, juga pada kita, agar menjauhi persengketaan yang mengakibatkan kita terjerumus dalam persidangan yang sebenarnya bukan atau tidak berdasarkan kitabullah wa sunnati rasuli. Wa ka'annahu bidzalika yushiru ila wasiyyatillahi ta'ala li nabiyyihi Dawud alaihi salatu wassalam, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adabun shadidun bima nasu yaumal hisab. Dan seolah-olah Umar ibn Al-Khattab mengisyaratkan kepada wasiat Allah kepada Nabi Daud alaihi salam ketika Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah di muka bumi, pemimpin. Fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hukumilah manusia dan dengan kebenaran, yaitu dengan kitabullah. Wala tattabi'il hawa, dan jangan sekali-kali wahai Daud kau ikuti hawa nafsumu dalam menghukumi manusia. Fayudillaka an sabilillah, karena hawa nafsumu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala yang mereka persekutukan, bahwa Nabi Daud saja, seorang nabi diingatkan oleh Allah untuk selalu menghukumi manusia dengan hukum Allah. Seorang nabi yang terkenal atau yang kita kenal dengan maksum. Apakah lagi kita? Innal ladhina yadilluna an sabilillah, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adabun syadid, bagi mereka adalah adab yang syadid, yang sangat keras. Bima nasu, karena apa, atas apa yang mereka lupakan, yaumal hisab. Jadi ketika manusia lupa bahwa mereka juga akan dihisab, dimintai pertanggungjawabkan, dihakimi oleh Allah, lantas mereka menghakimi manusia dengan selain kitabullah, dengan hukum-hukum buatan manusia. Mereka lupa. Maka lahum adzabun syadid, bagi mereka adalah adab yang sangat pedih. Surat Sad ayat 26. Wa hiya allati jaa'a ba'daha qawluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakul liyatadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab kami yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi, liyatadabbaru, agar mereka mentadaburinya, menghayati isinya, waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal itu mengambil pelajaran dari kitab tersebut. Isyaratan wallahu a'lam, ini adalah sebuah isyarat, hanya Allah yang Maha tahu tentunya, ila anna man aqbala 'alal qur'ani mutadabbir taliban al-huda fi babil qada awil bahthil ilmi fa inna Allah ta'ala yahdihi wa yadulluhu ala shawab. Ini sebagai isyarat bahwa orang yang bersegera mentadaburi Al-Quran dan mencari petunjuk dalam masalah al-qada atau hukum persidangan, awil bahthil ilmi, atau mencari pembahasan ilmiah, fa inna Allah ta'ala yahdihi, maka Allah akan memberikan petunjuknya. Jadi ayat-ayat ini adalah isyarat agar kita hendaknya sebelum menghukumi manusia, kita pelajari dulu Al-Quran dan Sunnah, lalu kita terapkan bagaimana cara menghukumi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Demikianlah untuk sesi pertama ini, bahwa intinya para hakim yang menghukumi manusia di muka bumi ini hendaklah ingat bahwa ia pun akan dimintai atau dihukumi, dihukum oleh Allah jika melakukan kesalahan. Mari kita lanjutkan pembahasan dari nasihat-nasihat manusia yang paling pemberani setelah Rasulullah, yaitu Umar ibn Al-Khattab yang sering dikenal dengan Al-Faruq. Beliau berkata, innaka lam tanal amal al-akhirati bi syai'in afdala min az-zuhdi fid dunya. Sungguh engkau tidak akan mendapatkan, dapat melakukan perbuatan atau amal-amal akhirat bi syai'in afdal, dengan sesuatu yang lebih afdal, min az-zuhdi fid dunya, daripada atau dari selain zuhud di dunia. Artinya, orang yang zuhud terhadap dunia akan lebih mudah mengerjakan amalan-amalan akhirat. Kemudian sang mu'alif memaparkan sebuah riwayat mengenai hal, mengenai atau yang berkaitan dengan nasihat ini. Marra Jabir ibn Abdullah wa huwa mu'allikun lahman ala dhahri ala Umar faqala ma hadha ya Jabir, qala hadha lahmun ishtaraituhu ishtahaituhu. Suatu hari seorang sahabat sahabiyin jalil radhiyallahu anhu, Jabir, lewat di depan atau berjumpa dengan Umar ibn Al-Khattab dalam keadaan menggantungkan atau menenteng sebuah daging yang ia beli dari pasar. Maka Umar ibn Al-Khattab berkata, ma hadha ya Jabir, apakah itu wahai Jabir? Beliau menjawab, hadha lahmun ishtaraituhu ishtahaituhu, ini adalah daging yang aku beli karena aku menginginkannya. Qal, Maka Umar ibn Al-Khattab berkata, "Awakullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu?" Apakah setiap kali engkau menginginkan sesuatu lantas engkau membelinya? Ama takhsha an takuna min ahli hadhihi al-ayah? Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Tidakkah engkau takut wahai Jabir, termasuk orang yang disebutkan dalam ayat di dalam surat Al-Ahqaf yang bunyi panjangnya adalah Adhabtum thayyibatukum fi hayati Adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Maaf. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzauna bi'adzabil hun bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Hari di mana orang-orang kafir dihadapkan, ditampakkan kepada mereka neraka jahannam. Kemudian dikatakan kepada mereka, Adhabtum thayyibatikum. Kalian telah menghabiskan kenikmatan-kenikmatan untuk kekufuran dan al-isyan. Di dalam tafsir Tabari misalnya dikatakan bahwa adhabtum maknanya, thayyibatikum di sini maknanya adalah, kalian habiskan kenikmatan dari Allah untuk berbuat kekufuran dan kemaksiatan. Fi hayatikumud dunya, di dalam kehidupan dunia kalian. Wastamta'tum biha, dan kalian sangat menikmatinya. Fal yawma tujzauna 'adzabal hun. Maka pada hari ini kalian akan diberi imbalan berupa azab yang menghinakan. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqq. Disebabkan kalian menyombongkan diri tanpa dibenarkan dalam syariat. Wabima kuntum tafsukun, dan karena kalian melakukan kemaksiatan atau dosa besar, kefasikan. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Nasihat yang kedua ini berkaitan dengan sebuah sikap atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang dikenal dengan az-zuhdu atau zuhud kalau bahasa kita. Az-zuhdu secara bahasa berakar kata dari zahada yazhadu zuhdan zahadatan au zahadan, yang kalau bersambung dengan harfu jar yaitu dengan an dan juga dengan fi, zahada anisyai atau zahada fi syai, artinya a'rada anhu, artinya berpaling darinya, sering diartikan dalam bahasa sehari-hari berpaling dari dunia. Kenapa berpaling? Watarkuhu, dan juga meninggalkannya. Makhafatal hisab wal iqab, karena takut dimintai pertanggungjawabannya dan juga hukuman kalau salah menggunakannya. Inilah makna zuhud yang dipaparkan baik secara bahasa maupun istilah para ulama. Artinya berpaling dan meninggalkan sesuatu karena takut dimintai pertanggungjawaban dan juga karena dihukum kalau salah dalam menginfakkan harta misalnya atau di dalam memanfaatkan nikmat. Lihtiqarihi au qillatihi au taharruj minhu. Karena benda atau kehidupan dunia itu sangat hina hakikatnya dan qillah, dan karena sedikit bila dibandingkan dengan akhirat. Au taharruj anhu minhu, atau karena memang merasa dunia itu menyusahkan. Demikianlah makna zuhud secara istilah dan secara bahasa. Sedangkan Al-Imamu Ahmad, imamnya para Ahlus Sunnah dan imamnya Al-Muhaddisin rahimahullah, membagi zuhud itu dalam tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama beliau sebutkan tarkul haram, zuhud yang bersifat hanya meninggalkan yang haram, yaitu zuhdul awam. Ya, bukan awam tapi awam. Kalau awam pakai tasdid itu orang yang menyelam. Tapi kalau awam yang dimaksudkan orang kurang ilmu pengetahuan agamanya tanpa tasdid. tarkul haram, meninggalkan yang haram misalnya, maka ini disebut zuhudnya orang awam, orang yang masih tingkatan maaf rendah dalam keagamaan Islam. Meninggalkan yang haram contohnya riba misalnya. Kalau dia meninggalkan riba, yang mana riba adalah haram dan riba adalah minal ma'lum fid din bid darurah, adalah keharaman yang sudah atau meninggalkan memakan babi misalnya. Meskipun sudah banyak warung-warungnya misalnya. Nah, kalau ia meninggalkan ini maka dia termasuk orang yang sudah zuhud meskipun tingkatannya adalah masih awam. Kemudian yang kedua menurut Imam Ahmad bahwa zuhud yang kedua adalah tarkul fuduli minal halal, meninggalkan al-fudul. Fudul jamak dari al-fadlu atau jamak dari al-fadl, yang artinya sesuatu yang lebih tambahan, minal halal, dari hal-hal yang halal. Misalnya seseorang diberikan kelimpahan harta, tentu sah dan berhak ya membelikan mobil yang mewah misalnya. Tapi kemudian ia tinggalkan, dia beli yang sesuai kebutuhan saja, maka ini sudah termasuk zuhdul khawas, kezuhudan orang yang khusus di atas tingkatan orang awam. Karena apa? Dengan godaan yang berat, ya artinya dia memiliki fasilitas untuk membeli sesuatu misalnya yang mewah dengan menghamburkan banyak uang, tapi ia tinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah tarku ma yushgilu anillah, meninggalkan. Zuhud yang berikutnya adalah meninggalkan semua yang menyibukkan dari mengingat Allah. Mengingat Allah bentuknya banyak, bentuk berzikir, sholat, baca Quran, beribadah yang lainnya. Semua ia tinggalkan aktivitas dunia demi mengingat perkara-perkara akhirat, mengejar amalan-amalan akhirat. Misalnya saja, kalau orang sudah pada tingkatan zuhdul arifin, ini disebut, yaitu zuhudnya orang-orang yang sudah mengenal Allah, dekat kepada Allah. Misalnya, dia diberikan kelimpahan harta, namun tidak menyibukkannya dari sholat berjamaah. Bahkan dia tidak pernah masbuk. Dengan kesibukannya sebagai bisnismen misalnya, dia tetap memilih sholat berjamaah tepat waktu meskipun ada rapat meeting yang penting. Ikhwani fiddin, a'azzani wa iyyakum ajmain. Demikianlah Imam Ahmad membagi zuhud dalam tiga kategori, yaitu berupa tarkul haram, meninggalkan yang haram. Yang tahapan ini disebut zuhdu al-awam, zuhudnya orang awam. Kemudian yang kedua tarkul fuduli minal halal, meninggalkan sesuatu yang bersifat tambahan dari hal-hal yang halal, yang disebut dengan zuhdu al-khawas, zuhudnya orang-orang khusus. Yang ketiga adalah zuhdul arifin, yang berupa tarku ma yusgilu anillah, meninggalkan segala sesuatu yang melupakan dari berzikir kepada Allah. Dan Imam Ahmad juga diakui oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, rahimahumullah, sebagai imamnya orang-orang zuhud. Padahal Imam Syafi'i mengatakan syahida bi imamatihi, atau beliau dikenal dengan syahida bi imamati al-imami Ahmad bi thamaniyati asya wa zuhdu minna. Artinya Imam Syafi'i mengakui Imam Ahmad itu adalah imam dalam 8 hal. Keimamannya dalam 8 hal, di antaranya adalah zuhud. Kemudian makna zuhud bagi orang-orang yang sudah tingkatan arifin atau orang-orang yang sudah dekat dengan Allah adalah safarul qalbi an watanid dunya wa akhduhu fi manazilil akhirah. Zuhud adalah berjalannya, berpergiannya hati atau perginya hati dari watanid dunya, dari negeri dunia, kemudian wa akhduhu fi manazilil akhirah, dan kemudian mengambil tempat di tempat-tempat akhirat. Artinya lebih sibuk kepada amalan-amalan akhirat. Salaf atau kalangan salaf yang lain mengungkapkan seperti Al Hasan Al Basri bahwasanya laisa zuhdu fid dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal. Yang disebut zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Nah, ini sebagai peringatan buat kita, jangan sampai apa namanya, salah mengartikan zuhud. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal dengan meninggalkan menikah misalnya. Menikah itu halal. Karena pengen zuhud, kemudian tidak menikah, ini sebuah kesalahan. Atau tidak mau bekerja mencari uang yang banyak. Padahal dengan uang yang banyak kita bisa berinfak tentu lebih banyak. Kemudian wala idha'atil mal, dan juga bukan menyia-nyiakan harta, artinya tidak peduli dengan harta. Walakin antakuna bima fi yadillahi awsaqu minka bima fi yadik. Tetapi yang disebut zuhud itu adalah engkau menjadikan imbalan-imbalan yang di sisi Allah itu lebih kuat ketertarikanmu kepadanya ketimbang apa yang kamu miliki berupa dunia. Jadi kaitannya dengan hati. Wa antakuna fi thawabil musibah idza usibta biha arghabu minka fiha law lam tusib. Dan kamu lebih suka bila engkau mendapatkan musibah, kemudian kamu mendapatkan pahala ketimbang jika tidak tertimpa musibah. Jadi ini derajat yang lebih tinggi lagi. Ada orang yang senang bersyukur jika tertimpa musibah karena di situ ada pahala. Inilah az-zuhud atau zuhud menurut Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan juga sana di sana ada ungkapan yang sangat simpel yang sering kita dengar, bahwa zuhud itu adalah antakuna dunya fi yadik wal akhiratu fi qalbik. Bahwasannya namanya zuhud itu adalah hendaknya kamu jadikan dunia di tanganmu dan akhirat di hatimu. Artinya apa? Meskipun memiliki kelimpahan harta, tapi tidak sibuk hatinya dari mengingat akhirat. Ungkapan lain dari kalangan para salaf mengenai zuhud adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah. Beliau berkata, aslu zuhdi ar-ridha anillah. Inti daripada kezuhudan adalah ridho terhadap Allah. Artinya ridho terhadap keputusan Allah. Ridho karena apa? Ajaban li amril mu'min. Sungguh segala yang berkaitan dengan mukmin itu adalah menakjubkan. Kenapa? Ketika asabahu sarra sabar fa huwa khairun lah. Jika tertimpa musibah, maka dia bersabar, itu lebih baik. Itulah yang terbaik. Karena khair itu adalah isim tafdil. Artinya yang terbaik jika kita bersabar dalam musibah. Dan juga ketika asabahu kebaikan atau al-khair, maka dia syakar, bersyukur. Semuanya sebenarnya baik untuk seorang mukmin. Maka keridoanlah seharusnya yang menjadi sikap kita ketika menghadapi semua ketentuan Allah. Kemudian beliau lanjutkan, al-kunu'u huwa zuhdu wa huwa al-ghina. Bahwasanya qanaah itu adalah zuhud. Jadi inti dari zuhud itu adalah qanaah, menerima ketentuan Allah meskipun sedikit berupa dunia. Wa huwal ghina, dan itulah hakikat kekayaan. Karena orang yang qanaah dengan yang sedikit, dia tidak sibuk melihat kanan kirinya yang banyak, maka dia menjadi tenang hati. Kemudian Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, az-zahidu man lam yaglib al-haramu sabrahu walam yushgilil halalu syukrahu. Yang disebut orang zuhud itu adalah orang yang kesabarannya tidak dikalahkan oleh hal yang diharamkan oleh Allah. Tetangganya kaya, tetangganya hidup mewah hasil korupsi, dia sabar meskipun posisinya sama, jabatannya misalnya, tidak ikut-ikutan korupsi. Ini disebut orang zuhud meskipun dia berlimpah harta. Jadi hakikat zuhud di sini dikatakan oleh Imam Az-Zuhri adalah kalau dia sabar untuk tidak ikut-ikutan berbuat haram. Walam yushgidil halalu syukrah. Dan yang halal tidak menyibukkannya dari bersyukur. Hartanya banyak dari cara yang halal, kemudian tidak lupa bersyukur, berinfak. Adapun Al-Imam Sufyan ibn Uyainah ketika ditanya siapakah orang yang zuhud itu adalah, idza un'ima alaihi syakar wa idza ibtulia syakar. As-sabar adalah orang yang bila diberikan nikmat dia bersyukur, dan jika diuji maka dia menjadi bersabar. Demikianlah ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajmain. Semoga menjadi tambahan motivasi ucapan-ucapan dari orang-orang saleh, dan terutama nasihat Umar ibn Al-Khattab. Barakallahu fikum. Baik, demikian kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah Hafidhahu Ta'ala dari pembahasan Mawa'idus Sahabah. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dari kajian ini bisa disampaikan di nomor 021-8499-4343 dan juga di 021-8497-0055. Dan untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp bisa disampaikan di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi 0896-1477-4774. Baiklah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bacakan pertanyaan di SMS terlebih dahulu dari hamba Allah di Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kriteria pemimpin yang ideal yang sebenarnya dalam Islam? Jazakallah khairan. Baik, pemimpin yang ideal tentunya adalah ideal dalam kacamata syariat. Tentu banyak syaratnya ya, selain juga tata caranya adalah dengan tata cara Islami, tentang tata cara yang dituntunkan oleh Rasulullah dalam memilih pemimpin. Dengan cara ahlul halli wal aqdi, misalnya dengan pemilihan para ulama, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah memang secara tidak secara langsung memilih Abu Bakar, namun sudah mengisyaratkan bahwa beliau akan menjadi pemimpin. Karena apa? Nah, ini kita lihat kriteria Abu Bakar As-Siddiq. Satu, beliau adalah orang yang selalu membenarkan apapun yang terjadi dan dialami oleh Rasulullah. Contohnya Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ini yang pertama. Seorang pemimpin hendaknya memiliki kriteria ini. Karena As-Siddiq artinya adalah orang yang selalu membenarkan, apa-apa yang datang oleh Rasulullah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Yang kedua tentunya kriteria pemimpin ini di luar maksudnya tata caranya atau kriteria sifatnya adalah selalu berlomba-lomba untuk kebaikan. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq juga dengan Al-Bakr, artinya bukroh, artinya bersegera. Orang yang selalu bersegera menuju amal soleh. Jadi kalau pemimpin yang nggak mencontohkan beramal soleh, bagaimana mungkin rakyatnya akan ikut beramal soleh? Adapun mengenai sistemnya, maka tentu atau hukum yang diberlakukannya harus hukum Islam. Ini sifat dan juga sekaligus tata cara juga hukum yang dipakai oleh seorang pemimpin. Satu, dia selalu membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, bersegera beramal soleh, kemudian berhukum dengan hukum Allah. Karena hukumannya berat, ancamannya berat. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kemudian juga orang kafirun, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah dihukumi fasik, kemudian juga bahkan sampai derajat kafir. Yang berikutnya kemudian tentu al-adalah, maaf, al-adlu, bersikap adil. Sudah dicontohkan oleh yang kita bahas tadi, Umar ibn Al-Khattab adalah gambaran konkret dari keadilan. Jadi sebenarnya kalau kita tanyakan kriteria yang seperti apa, tentunya harus beriman satu ya. Cuman tadi kita tambahkan sifat-sifatnya. Beriman, kemudian bersegera dalam amal soleh, membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian menghukumi rakyatnya dengan hukum Allah. Kenapa? Dia akan mengajak manusia ke neraka kalau dia tidak menghukumi manusia dengan hukum Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik. Demikian jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari hamba Allah di Karawang, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Muhammad di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seseorang yang tidak mau bekerja dengan dalih zuhud. Itu saja. Iya. Baik. Ya, tadi sebenarnya sudah kita bahas bahwa zuhud itu maknanya bukan tahrimil halal. Bukan mengharamkan yang halal. Harta itu halal dengan dalil huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian semuanya di muka bumi ini. Jadi hukum asal semua kenikmatan itu adalah halal kecuali yang diharamkan oleh Allah. Misalnya semua hewan itu aslinya halal kecuali yang ada nasnya seperti babi, ada ayatnya, ada hadisnya, maka menjadi haram. Nah, artinya orang yang malas bekerja dengan dalil zuhud itu salah kaprah. Artinya dia telah mengharamkan yang halal. Bekerja itu halal, bahkan wajib, apalagi kalau sudah berumah tangga. Dia berarti mengharamkan yang wajib. Ini kan sudah salah. Jadi intinya seperti yang kita ungkapkan tadi, bahwa zuhud itu adalah harta di tangan kita, namun akhirat di hati kita. Milikilah dunia, namun jangan lupakan akhirat, seperti itu. Allahu a'lam. Baik, demikian jawaban yang disampaikan untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad di Bogor. Mudah-mudahan bisa dipahami dan pertanyaan jawaban tersebut mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan mungkin sebelum kita akhiri, ada kesimpulan yang mau disampaikan, Ustaz? Baik, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya antara nasihat yang satu, yang pertama dengan yang kedua berkaitan. Bahwa keadilan itu bisa terhalang oleh beberapa hal tadi ya. Ada hawa nafsu, ada kekerabatan, ada keinginan di balik keputusan, dan juga ada ketakutan. Nah, kalau kita kaitkan dengan zuhud, maka seorang hakim yang zuhud tidak akan mengikuti hawa nafsunya karena tidak melirik harta yang disuguhkan oleh orang yang bersengketa. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah agar tidak tergiur dalam hal-hal yang haram untuk kemudian memutuskan yang dengan yang haram pula. Barakallahu fikum. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Baik, kami yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bagi Anda yang ingin terus mengikuti kajian live dari Al-Ustaz Ahmad Ru'yatillah LC Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan Mawa'idus Sahabah, bisa mengikutinya setiap hari Ahad pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Baiklah, jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Quran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.